السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nara al-jama'ah haqqan wa sawaban wal furqata zayghan wa 'adzaban. Dan kami melihat al-jama'ah adalah hak, wasawab, sedangkan furqah adalah zaig, penyimpangan dan azab. Demikian ucapan beliau, dan tentunya kami yang dimaksud adalah kami ahlu sunnah wal jama'ah. Kami ahlu sunnah wal jama'ah melihat bahwa kebersamaan di dalam jamaah sebagai kebenaran, sebagai hak. Sebaliknya perpecahan adalah penyimpangan dan azab. Ini merupakan asl min usuli ahli sunnah. Ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Karena dalil-dalilnya sangat banyak dalam Quran wa sunnah yang dikumpulkan seluruhnya menjadi satu kesimpulan. Berarti kaidah. Apa kesimpulannya dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis? Kesimpulannya bahwa al-jama'ah rahmah, hak wa sawab. Sedangkan furqah, perpecahan adalah zaygan wa azaban. Wal furqatu azab. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Disuruh untuk bersama-sama dan dilarang untuk berpecah belah. Sangat jelas ayatnya, muhkam, minal muhkamat, termasuk ayat-ayat yang muhkamat. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian dengan tali Allah, jami'an, seluruhnya, bersama-sama, berpegang dengan tali Allah. Dan kemudian Allah katakan sebaliknya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Demikian pula ayat kedua dalam surat Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan berselisih. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang sangat besar. Ini cercaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang berpecah belah. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ta'liq ini penting, atau qaid ini sangat penting. Mengapa? Karena orang berbeda atau berpecah kadang karena sesuatu ketidaktahuan. Yang ini tidak mengerti, yang ini tidak mengerti, terjadilah perpecahan. Tapi bukan itu yang dicerca oleh Allah. Yang memang tidak pantas di sana mereka bercerai-berai, sama sekali tidak pantas. Kalau yang ini beriman, yang ini kafir, kemudian terpecah, wajar. Kalau yang ini hak, yang ini batil, maka yang ini lebih memilih kebenaran, yang ini memilih kebatilan, terjadi perpecahan. Wajar terjadi. Akhwani fillah a'azakumullah. Tetapi kalau sudah ada kejelasan bahwa ini hak dan mereka semua menginginkan kebenaran, kenapa beristilaf? Ini hak. Sudah jelas seperti matahari. Ini hak. Sudah jelas dengan hujjah, dengan adillah. Bayyinat. Bayyin yani wadih, bayinat, keterangan-keterangan yang jelas. Bukankah kalian menginginkan kebenaran? Iya. Taib. Kenapa enggak dipegang? Kecuali kalau kalian memang menginginkan kebatilan, kami menginginkan kebenaran. Yang memang mau tidak mau harus berpecah. Tetapi kalau kalian, kita, dan semua kaum muslimin sama-sama menghendaki kebenaran, ini kebenaran. Sudah seperti matahari. Kenapa harus berselisih? Ikhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yakhtalif fi haqqin wadihin illa bisababil hawa. Tidak mungkin akan terjadi perselisihan pada perkara yang sudah jelas terang benderang kecuali karena sebab hawa nafsu. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Surah Al-An'am ayat 159. Kata Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, berwarna-warni, bertalawun. Lasta minhum fi syai. Engkau tidak termasuk mereka sedikitpun. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian akan dikhabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Bukankah kalian berbuat begini? Bukankah kalian berbuat begitu? Bukankah kalian lebih mementingkan hawa? Bukankah kalian lebih mementingkan ta'assub? Bukankah kalian lebih mementingkan taklid? Bukankah kalian lebih mementingkan ini dan itu? Allah akan khabarkan nanti. Kalian begini, kalian begitu. Ini juga sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Dhammul ikhtilaf wal istiraq. Ayat ini mengandung cercaan terhadap perpecahan dan perselisihan. Apalagi sampai melegalkan Maknanya melegalkan, menganggap tidak apa-apa. Enggak apa-apa kita berpecah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, seperti yang terjadi pada hizbiyin, mereka melegalkan. Enggak apa kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Artinya enggak mengapa berbeda-beda, bersyiah-syiah, beraliran-aliran, enggak apa-apa. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama menjadi berfirqah-firqah, menjadi bersyiah-syiah, engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka. Maknanya Allah memisahkan Rasulullah SAW dari mereka. Dan ini sama maknanya dengan ancaman-ancaman Rasulullah, laisa minni, bukan dariku, bukan golongan, laisa minna, bukan dari golongan kami, orang yang begini, orang yang begitu. Ini juga sama, lasta minhum, engkau wahai Nabi bukan golongan mereka. Artinya mereka bukan golongan engkau. Ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh walidzalika khalaqahum. Kata Allah, mereka akan terus mukhtalifin, mereka akan terus berselisih illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Yang dikecualikan adalah yang dirahmati. Ahlul rahmah la yakhtalifun. Mereka yang diberi rahmat oleh Allah, mereka tidak berselisih, mereka tidak berpecah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, faja'ala ahlar rahmah mustatsnin min al-ikhtilaf. Allah jadikan di ayat ini mereka-mereka yang diberi rahmat dikecualikan. Mereka-mereka yang diberi rahmat dikecualikan dari ikhtilaf. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi. Yang demikian karena Allah menurunkan kitab ini dengan kebenaran, dengan hak. Wa innal ladzina ikhtalafu, adapun mereka-mereka yang berselisih, fil kitab, di dalam kitab ini, lafi syiqaqin ba'id, mereka di dalam keterpisahan yang jauh. Syiqaq, pertikaian, perselisihan. Juga syiqaq, maknanya terpisah. Huwa fi syiqqin wal kitab fi syiqqin akhar. Dia di satu sisi, sedangkan kitab di sisi lain. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka-mereka yang yushaqiq, memisahkan diri dari Rasul dan juga dari kaum mukminin, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah datang petunjuk yang jelas, qad tabayyan, telah jelas yang ini hak, ini batil, telah jelas ini jalan yang lurus, ini jalan menyimpang, telah jelas ini yang hak, ini yang batil, tabayyana lahul huda, tetapi tetap memisahkan diri dari al-huda, tetap memisahkan diri dari Rasul, memisahkan diri dari mukminin. Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam, sa'at masira, dan jahannam adalah sa'at masira, wa sa'at masira. Ini juga yushaqiq. Dalam ayat ini Allah katakan dengan kalimat, lafi syiqaqim ba'id, mereka di dalam syiqaq yang jauh, berpisah dengan sejauh-jauhnya, atau mereka nyempal memisahkan diri dengan jauh, atau mereka dalam pertikaian yang sangat dahsyat. Siapa? Orang-orang yang telah datang kitab bilhaq thumma ikhtalafu fi, kemudian berselisih pada apa yang telah jelas. Ini Allah sudah berfirman kada wa kada. Ini Rasul telah berkata di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Orang itu tidak mau terima. Tapi bukankah zaman sekarang berbeda, tidak seperti zaman dulu? Bukankah ini tidak begitu? Bukankah semua ayat, hadis, dalil-dalil, hujjah yang wadihah, dia selisih. Yang sesungguhnya tidak pantas untuk beristilah di situ. Kalau ada yang samar-samar kemudian bertikai, ini sesungguhnya ke sana, enggak, kayaknya ke sini, terjadi perbedaan pendapat, wajar. Terjadi perselisihan, wajar. Ada ketidakjelasan masalahnya. Masalahnya ada ketidakjelasan. Sehingga perkara-perkara yang sifatnya samar sering menyebabkan ikhtilaf. Perkara yang sifatnya abu-abu sering menjadi pertikaian. Perkara-perkara syubhat sering menjadi pertikaian. Tetapi kita akan maklumi sebelum datang kejelasan. Sudahlah, jangan ikut-ikutan. Masalahnya tidak jelas, jangan masuk dalam fitnah. Tetapi ketika sudah ada kejelasan, ini hak, ini batil, maka kita berkewajiban membela kebenaran dan membantah kebatilan. Mau dalilnya terlalu banyak untuk disebut. Betapa banyak ayat yang menyuruh kita membela kebenaran, sangat banyak. Demikian pula melihat kebatilan dan kemunkaran. Berapa banyak yang memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Sehingga ketika sudah ada kejelasan, wajib bagi setiap yang telah datang bayyinat, harus dia mengambil kebenaran yang bayyin baginya dan membantah kebatilan yang bayyin baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أهل الكتابين افترقوا. Dan sudah lewat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ahlul kitab, bahwa mereka ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani, ikhtalafu atau iftaraqu, mereka berpecah belah. Fi dinihim, dalam agama mereka, ala tintaini sab'ina millah, menjadi 72 aliran, 72 golongan. Wa inna hadhihi al-umma satastariqu, dan umat ini akan berpecah lebih banyak dari mereka. Ala 73 millah, menjadi 73 golongan. Yani fil ahwa, yang dimaksud adalah dalam ahwa. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jama'ah, yaitu al jama'ah. Qalu, mereka bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu jama'ah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, beliau berkata, aku dan para sahabatku, atau apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku ada di atasnya. Ini jalanku dan para sahabatku. Fabayyana anna ammatal mukhtalifina halikun. Dikhabarkan di sini bahwa kebanyakan mereka binasa. 72 golongan halikun, binasa. Illa ahla sunnati wal jamaah, kecuali mereka-mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW al-jama'ah, yaitu mereka yang masih berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan tetap bersama jama'ah kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa anil ikhtilaf waqi'un la mahala, Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ikhtilaf pasti terjadi. Karena Rasulullah SAW menyatakan wasataftariqu ummati, dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Khonifuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada yang bertanya, bagaimana dua bentuk dalil ini? Yang satu menyuruh untuk jangan berpecah, yang satu mengkhabarkan pasti berpecah. Bukankah bertentangan? Khon ibn a'azakumullah, perhatikan pertanyaannya. Sekian banyak dalil menyatakan la taftariqu la taftariqu, sebagaimana ayat-ayat tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu fatafarraqu bikum. Demikian pula ayat wa la takunu kal ladina tafarraqu, jangan seperti mereka-mereka yang tafarraqu. Sekian banyak dalil mengatakan jangan berpecah, jangan berpecah, jangan berpecah. Kemudian ada dalil yang berkata kalian akan berpecah. Pasti kalian akan berpecah. Niscaya kalian akan berpecah. Apakah bertentangan dua bentuk dalil ini? Tidak bertentangan. Sebagaimana tidak bertentangannya antara syariat dan takdir. Bukankah kita mengimani takdir? Naam. Bukankah kita berpegang dengan syariat? Naam. Seperti itu juga berita tadi. Disuruh untuk jangan berpecah, jangan berpecah. Tetapi di sisi lain, dikhabarkan apa yang telah Allah takdirkan. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Allah pasti takdirkan, dan Allah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalian akan berpecah. Baik, bagaimana kemudian kita berupaya? Berupayalah agar jangan berpecah. Dan berupayalah agar perpecahan itu terjadi. Qadarullah, bukan karena sebabmu. Bukan karena sebab kita. Kita termasuk yang ingin menyatukan kaum muslimin, termasuk orang yang ingin mengajak untuk bersatu di atas jamaah, untuk menyatu di atas dalil, di atas hujjah. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita ditanya sudahkah mengamalkan perintah-perintah untuk bersatu, kami sudah menjalani perangkat-perangkat persatuan. Baik. Adapun perpecahan pasti terjadi, tetapi bukan sebab kita. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Bagaimana menjalani perangkat-perangkat persatuan? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Ma ana alaihi wa ashabi, bahwasanya yang akan selamat dari 73 golongan itu adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang mengikuti Rasulullah SAW dan para salafus salih, yang tetap istiqamah di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan memahaminya seperti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Warawal imamu Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan, mengeluarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal dengan sanadnya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna asy-syaitan dhibbul insan. Sesungguhnya syaitan itu serigalanya manusia. Kadhibil ghanam, sama seperti serigalanya kambing-kambing. Wa ya'khudh asy-syaat al-qasiyah, sebagaimana serigala mengambil kambing yang sendirian. Demikian pula serigala manusia itu syaitan akan mengambil orang yang sendirian, yang tidak bersama jamaah. Innama ya'khudhu ad-dhi'bu al-ghanam al-qasiyah wan-nahiyah. Fayyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal 'amma wal masjid. Maka atas kalian, hati-hati jangan kalian menyendiri di syi'ib-syi'ib, di celah-celah antara dua bukit. Wa alaikum bil jama'ah, atas kalian untuk tetap bersama jama'ah. Wal 'ammah, dan bersama kaum muslimin. Wal masjid, dan tetap bersama kaum muslimin di masjid. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis dengan lafaz ini dhaif. Hada munqati', dikatakan oleh Syekh Yasin rahimahullah. Tetapi makna hadis ini ada dalam hadis-hadis sahih yang menyuruh untuk bersama jamaah, kemudian diakhiri dengan kalimat wa innama ya'kulud dhi'mu al-ghanam al-qasiyah, karena serigala akan mengambil orang atau serigala kambing yang sendirian, maka kalian jangan berpisah. Demikian pula hadis ketika Rasulullah SAW safar bersama para sahabatnya, singgah di satu tempat, mereka semua berpencar mencari tempat sendiri-sendiri. Itu yang dikatakan syi'ib tadi. Di celah-celah bukit sana satu atau berdua, di sana ada satu, di sana ada satu, di celah sana satu, celah sini satu, ila akhir. Maka Nabi menegur mereka, innama tafarruqakum, sesungguhnya terpecahnya kalian ini adalah dari syaitan. Maka mereka setelah itu tidak lagi berpecah. Setiap singgah mereka berkumpul satu tempat, semuanya bersama-sama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu secara hujjah sudah sangat jelas. Demikian pula bisa diketahui jelasnya kebenaran tersebut kalau kita melihat kenyataan. Kalau mereka bermecar seperti itu, orang yang di celah bukit sana dimakan serigala, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dan gak ada yang menolong. Sampai yang kedua sebelah sana dimakan juga, gak ada yang tahu. Yang ini juga, akhirnya terjadilah mabarat. Tapi kalau bersama-sama akan lebih aman. Ini hissiyah, sudah kelihatan nafi'ah. Demikian pula ma'nawiyah, demikian pula kebersamaan secara ma'nawi. Itu kebersamaan secara jasad, secara hissi. Demikian pula kebersamaan dengan makna kebersamaan hujjah, kebersamaan jalan, kebersamaan pegangan. Ini sama-sama berada di atas jalan yang sama, yaitu berpegang dengan kitab was sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini bukan aliran, ini bukan organisasi, ini bukan hizbiyah. Karena kita tidak mengajak kepada pribadi, mengajak kepada mereka yang disebut oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di jalannya. Maka kita sedang berlomba-lomba, seluruh kaum muslimin untuk berlomba-lomba menjalani jalan ini, jalannya para sahabat dalam berpegang dengan kitab wa sunnah, jalan yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Maka kalau kita mengajak kepada tauhid was sunnah, mengajak pada Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, ini bukan mengajak perpecahan, mengajak untuk bersatu di atas jalan yang satu. Justru mereka yang lebih memilih hawa, maka merekalah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka yang lebih mementingkan taklid, pokoknya kami ikut apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, ini juga memecah belah kaum muslimin. Karena masing-masing punya nenek moyang, masing-masing punya budaya, masing-masing punya kebiasaan. Kalau mereka pegang semua masing-masing, akan terjadilah perpecahan manusia, bahkan perpecahan kaum muslimin secara khusus akan terjadi. Demikian pula mereka yang lebih mementingkan ta'assub, maka dia akan memecah belah barisan kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hadis iftiraqul ummah tadi, sataftariku ummati ala 73, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah dengan kalimat fil ahwa. Iftaraqal yahud fil ahwa atau ala 71 firqa fil ahwa. Waftaraq an-nasara ala 72 firqa fil ahwa. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. Disebutkan fil ahwa, fil ahwa, fil ahwa. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah, dalam takhrij hadis kitab sunnah ini oleh Ibn Abi Asim rahimahullah. Maka lafaz tadi lafaz yang sahih, berpecah Yahudi karena ahwa, berpecahnya Nasrani karena al-ahwa, dan berpecahnya umat ini juga karena al-ahwa. Bahkan disebutkan ada lafaz berikutnya, bahwa al-ahwa tatajara, tilkal ahwa, menjalar hawa nafsu ini seperti menjalarnya penyakit jarab, seperti menjalarnya penyakit pada manusia. La yada mifsalan irqan wala mifsalan illa dakhala, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang berpegang dengan hujjah, mengajak kepada hujjah, memperingatkan dengan hujjah, mentahdzir karena hujjah, maka mereka bukan memecah belah. Bukan memecah belah, tapi memperingatkan kaum muslimin agar bersatu di atas hujjah. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, Nabi berkata, "A'udzu bi wajhik." Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. "Wa au min tahti arjulikum." Qala, "A'udzu bi wajhik." Ketika Allah berfirman, katakan, "Dialah yang maha kuasa, yang maha bisa untuk memberikan, mengutus kepada kalian azab dari atas kalian." "A'udzu bi wajhik," kata Nabi. "Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah." Au min tahti arjulikum, atau azab dari bawah kaki-kaki kalian. A'udzu min wajhik. A'udzu bi wajhik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu. Lanjutan ayatnya. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah campurkan kalian dengan berbagai macam aliran-aliran, kemudian sebagian menimpakan kejelekan pada sebagian yang lain. Hatan ahwan, perkara-perkara ini lebih ringan daripada yang tadi. Berarti Allah SWT mengancam dengan tiga ancaman. Katakanlah bahwa Allah maha kuasa untuk menimpakan azab pada kalian dari atas kalian, dari bawah kaki kalian, atau Allah jadikan kalian berpecah belah, kemudian kalian saling menimpakan kejelekan. Ada tiga ancaman. Yang pertama, azab min fawqikum. A'udzu bi wajhik. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Atau dari bawah kaki kalian, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Sedangkan yang ketiga, atau Allah jadikan kalian menjadi berkeping-keping, menjadi bersiah-siah, beraliran-aliran, kemudian kalian saling bertikai dan saling menimpa kejelekan. Kata Nabi, ini lebih ringan. Hatani ahwan. Fadalla ala annahu labudda an yulbisahum syi'an. Maka ini dalil bahwa akan terjadi pada kaum muslimin perpecahan, menjadi bersyiah-syiah. Wa yudhiqa ba'duhum ba'sa ba'd, dan akan terjadi segolongan menimpakan kejelekan pada golongan yang lain. Ma'a bara'atir rasuli min hadhil hal, tentunya Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan perpecahan, Rasulullah SAW tidak mengajarkan pertikaian, Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW bari'un, beliau berlepas diri dari yang seperti ini. wa hum fiha fi jahiliyah, sedangkan mereka yang bertikai seperti tadi yang digambarkan menimpakan kejelekan sebagian terhadap kebagian yang lain, fi jahiliyatin, mereka di dalam perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Walihada qala Az-Zuhri, oleh karena itu berkata Az-Zuhri, waqa'atil fitnah wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Kata Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah fi zamanih, terjadi fitnah dalam keadaan para sahabat masih banyak. Mutawafirun. Fa ajma'u ala anna kulla damin aw malin aw qarhin usiba bi ta'wilil Qur'an fa huwa hajar. Anziluhum manzilatal jahiliyah. Kata Zuhri rahimahullah, terjadi fitnah dalam keadaan sahabat masih banyak. Maka mereka pun bersepakat, setiap darah yang tertumpah atau harta yang hilang, yakni kerugian-kerugian harta atau luka-luka. Di sini dalam riwayat qaf, ra dan ha, qarah, bukan faraj. Usiba bi ta'wilil Qur'an, yang disebabkan karena kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran, fahuwa hajarun, maka itu tidak teranggap. Anziluhum manzilat al-jahiliyah, dudukan mereka seperti kedudukan orang yang belum tahu. Ini sama seperti apa yang terjadi zaman jahiliyah. Bagaimana setelah mereka masuk Islam? Tidak dihitung. Tidak dihitung. Mengapa? Dulu kan belum datang dalil, dulu kan belum tahu, dulu belum mengerti, dulu belum begini. Maka semua pertikaian, tertumpahnya darah, hilangnya harta atau luka dan sebagainya, kalau sebabnya karena kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran, fahuwa hajarun, maka itu adalah hajar, tidak teranggap. Sama kedudukannya seperti kedudukan di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan, di zaman ketidaktahuan. Wallahu ta'ala a'lam. Syekh Al-Albani menganggap sanad ini sahih, sebagian menganggap sanad ini dhaif. Syekh Al-Albani mengatakan telah sahih, wa Az-Zuhri lam yudrikil fitnah, sedangkan Az-Zuhri tidak mengalami fitnah-fitnah tersebut. Wahiyya waqat siffin, yaitu kejadian siffin dan sejenisnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, maka sampai hari ini kaum muslimin sepakat memuliakan Ali bin Abi Thalib dan memuliakan Muawiyah dan pengikut-pengikut keduanya dari para sahabat dengan mendoakan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Berarti pertikaian mereka sampai tertumpahnya darah tidak teranggap. Naam. Karena masing-masing berhujjah, masing-masing berdalil. Wal umur allati tanaza'a wa qad rawa Malik bi isnadin ats-tsabit an Aisyah. Malik meriwayatkan dengan sanad yang sabit dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat taqul, bahwasanya Aisyah berkata ketika itu, taraka an-nas al-amal bi hadhihi al-ayah, yani qawluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa inal muslimina lamma iqtatalu kana al wajib al islah baynahum. Kata Aisyah, terjadinya fitnah tersebut karena mereka tidak beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua kelompok kaum muslimin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau saja mereka meragukan ayat ini, maka akan bersatu mereka. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi hadisnya juga atau asarnya juga dhaif. Wallahu taala a'lam. Falamma lam ya'mal bidzalik sarat fitnatun wa jahiliyah. Maka ketika tidak mengamalkan amalan tersebut, maka terjadilah fitnah dan terjadilah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa hakadha tasalsalan niza', demikianlah bersambung-sambung terus pertikaian demi pertikaian ketika mereka tidak beramal dengan hujjah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Adapun apa yang terjadi pada para sahabat adalah masing-masing dengan ijtihadnya. Kalau ijtihadnya benar, mereka mendapat satu pahala. Kalau ijtihadnya salah, mereka mendapat. Kalau ijtihadnya benar, mendapatkan dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, mendapatkan satu pahala. Wal umur allati tatanaza' fiha al ummah fil usul wal furu' idza lam turadda ila Allah war rasul lam yatabayyan fiha al haqq bal yasiru fiha al mutanazi'una ala ghairi bayyinatin min amrihim. Katib Abdul Aziz Al Hanafi rahimahullah, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia, yang dipertikaikan oleh manusia, apakah dalam masalah usul atau dalam masalah furu', idza lam turadda ila Allah, kalau tidak dikembalikan kepada Allah, tidak dikembalikan kepada Rasulnya, maka tidak akan ada kejelasan. Berarti kejelasan ini sesungguhnya ada pada Quran wa Sunnah. Hanya saja beberapa kaum muslimin ketika mereka bertikai, mereka tidak mengembalikan kepada sesuatu yang jelas, yaitu hujjah qati'ah min al-Qur'an wa Sunnah. Ini salahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bertikai dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan pada Quran wa Sunnah. Niscaya akan tabayyana al-haq, akan terlihat jelas kebenaran. Tetapi kebanyakan mereka, kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, lam turadda ila Allah, enggak mau mengembalikannya kepada Allah war Rasul. Apa akibatnya? Lam yatabayyan fiha al-haq, akhirnya enggak jelas kebenaran. Bali asiru fiha al-mutanazi'una ala ghairi bayyinatin. Bahkan mereka, orang-orang yang bertikai ini, berjalan tidak di atas bayyinah. Min amrihim. Masing-masing di atas perkara yang tidak jelas. Yang satu berdalil dengan pokoknya. Yang satu berdalil, saya tidak akan merubah pendapat saya. Yang satu berdalil, saya tidak mungkin dan guru saya enggak mungkin keliru. Yang lain lagi berkata, dari dulu sampai hari ini memang seperti ini kok. Ikhwani fillah na'azakumullah, seakan-akan enggak ada kesalah kaprahan yang berjalan berpuluh tahun bahkan beratus tahun. Enggak ada? Ada. Kesalahan turun-temurun. Sudah sejak lama sampai hari ini tetap salah. Ketika dirubah, dari dulu seperti ini. Sejak nenek moyang kita seperti ini. Berarti enggak mungkin salah. Itu bukan dalil, bukan hujjah, bukan qaul Allah, bukan qaul Rasul. Itu taqlid a'ma. Apalagi kalimat ta'assub yang menyatakan bahwa si fulan tidak mungkin salah, si mulan tidak mungkin salah. Ini khun ibn na'azamullah, perkara yang sungguh keluar dari dalil-dalil. Dalilnya menyatakan kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. As'aluka, saya tanyakan pada kamu, apa gumru bukan manusia? Ya memang manusia, kullu bani Adam khata, semua anak Adam bisa salah. Imam Malik ketika melihat atau melewati kuburan Rasulullah SAW mendoakan dan berkata, sungguh kullu qawlin yu'khad wa yurad, semua ucapan bisa terima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang di, ucapan yang dikubur ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain ucapan Rasulullah, yu'had wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak. Artinya kadang benar, kadang salah. Kadang rajih, kadang marjuh. Kadang tergelincir, kadang jatuh ke dalam zallah. Walaupun kita akan sikapi berbeda orang yang khata dengan sengaja dengan orang yang tergelincir, kita akan sikapi berbeda. Tergelincirnya para ulama kita tidak pakai, kita enggak pegang, kita enggak ambil, tetapi kita katakan beliau tergelincir rahimahullah. Wa hadza zallatuhu ghafarallahu lahu. Ini ketergelinciran beliau, semoga Allah memaafkan beliau. Tetapi tetap kebenaran kebenaran. Adapun yang salah tetap salah. Sebagaimana pernah kita lewati di bab kita, di kitab kita, masih ingat ketergelinciran beliau Abu Ja'far At-Tahawi wa huwa al-imam, padahal beliau imam. Qadimun bila ibtida, katanya. Bahwa Allah qadim, tidak ada permulaannya. Ghafarallahu lahu. Beliau tergelincir mengucapkan qadim, yang dimaksud adalah al-awwal. Allah tidak memiliki sifat qadim. Allah mensifati dirinya dengan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kita enggak terima. Ta'liq dari Syekh bin Baz menyatakan hadza qaulun batil. Ta'liq dari Syekh Al-Albani, hadza qaulun batil. Ucapannya batil. Allah enggak memiliki sifat qadim. Tetapi ini ketergelinciran beliau yang dimaksud oleh beliau dengan nuhsinud dhon bi, bahwa yang dimaksud adalah al-awwal. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau saja ketika itu beliau masih hidup dan mereka berdatangan para ulama menyatakan kepadanya engkau keliru dengan istilahmu, mudah-mudahan beliau akan menerima nasihat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berbeda kalau ketika masih hidup dikatakan kepadanya kalau kamu salah, kemudian dia menyatakan saya tidak salah dan saya tetap berpegang bahwa Allah memiliki sifat qadim. Ini dalil-dalil mengatakan al-awal, walaupun maka dia sahibu hawa. Itu lain lagi. Tidak sama dengan mereka-mereka para imam-imam yang tergelincir. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan selanjutnya, wal umur, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh masyarakat kaum muslimin, apakah dalam usul dan dalam furu', kalau tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan ada kejelasan. Akhirnya mereka yang bertikai, tetap bertikai di atas ketidakjelasan. Fa'in rahimahumullah, kalau Allah rahmati mereka, aqarra ba'duhum ba'da. Kalau Allah kasih rahmat, niscaya mereka masing-masing akan bisa mendengarkan hujjah. Akan bisa mendengarkan dalil dari yang lainnya. Yang ini mendengarkan dalil yang ini, yang ini mendengarkan dalil yang itu, maka akan terjadilah kesatuan dan persaudaraan dan kemudian al-jama'ah. Walam yabghi ba'dhum 'ala ba'd, kalau Allah rahmati mereka, niscaya tidak akan melampaui batas sesama mereka. Enggak akan melampaui batas. Kama kana sahabah, sebagaimana para sahabat ridwanullah 'alaihim ajma'in fi khilafati Umar fi khilafati Utsman. Ada pertikaian? Ada. Keras pertikaiannya. Bahkan ada yang nantang mubahalah. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam masalah haji. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Sungguh demi Allah, kalau ada yang menyelisih apa yang aku katakan ini, aku siap ubahilo, aku bermubahalah. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena yakinnya Rasulullah SAW benar-benar menyuruh untuk haji tamattu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sejakkan kebijakan Khalifah Umar agar meramaikan haram, agar meramaikan Makkah, maka yang haji, haji ifrad saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, nanti mereka akan datang lagi untuk umrah, umrah. Haji, haji. Oh, kama qala fi riwayah, yang jelas ada perbedaan pendapat. Umar juga memiliki pendapat. Kemudian ada yang menyatakan, tidak seperti itu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Dipanggil, siapa saksimu? Saksiku adalah fulan wa fulan. Kalau engkau wahai Amirul Mukminin menyuruh aku untuk diam, kata Abu Hurairah, aku akan diam. Bayangkan. Karena ini khalifah. Kalau engkau suruh aku untuk diam dan tidak menyampaikan hadis ini, aku enggak sampaikan. Kata Umar, terserah. Kamu sampaikan atau tidak sampaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada sedikit pertikaian, tetapi tidak kebablasan. Tidak kebablasan. La yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Tidak terjadi bagha. Tidak terjadi bagha, yaitu sesuatu kedzaliman yang melampaui batas. Fayuqirru ba'duhum ba'dha fi ba'd masail al-ijtihad. Memang masalahnya adalah masalah-masalah ijtihadat. Yuqirru ba'duhum ba'dha, masing-masing mengakui sebagian yang lain. Wala ya'tadi, dan tidak melampaui batas. Wala yu'tada alai, dan dia juga tidak diperlakukan dengan melampaui batas. Itu kalau dirahmati, dan kenyataannya para sahabat dirahmati oleh Allah. Wa illam yurhamu, kalau ternyata tidak dirahmati. Waqa bainahumul ikhtilaful madzmum, maka terjadilah perselisihan yang tercela. Fabagha ba'duhum 'ala ba'd, sebagian mendzalimi sebagian yang lain, sebagian melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Imma bil qaul, bisa jadi dengan ucapan, misal takfirihi wa tafsiqihi, seperti ucapan pengkafiran atau ucapan pefasikan, menganggap fasik kafir ila akhir. Imma bil fi'l, atau dengan perbuatan, misal habsihi, seperti ditangkap di penjara, dipukul atau dibunuh, pertumbahan darah. Walladzina imtahanun nasa bi khalqir Qur'an, seperti yang terjadi di masa Imam Ahmad rahimahullah, yang dilakukan oleh penguasa ketika itu dan masyarakat Mu'tazilah. Imtahan, manusia dites. Kamu pendapatnya bagaimana? Kalau menyatakan Quran adalah ucapan Allah, dicambuk, dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ini bagha. Kanu min haula ibtada'u bid'atan, maka yang demikianlah yang dikatakan mereka mengada-adakan kebid'ahan. Wa kafaru man khalafahum fiha, mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Wastahallu man'a haqqihi wa 'uqubatahu, dan juga menghalalkan, membolehkan untuk menghalangi hak-haknya dan membolehkan untuk menghukum secara fisik. Fannas idza khafiya 'alaihim ba'dhu ma ba'atha Allahu bihi ar-rasul imma 'adilun wa imma zalimun. Manusia, jika tersamar atas mereka beberapa yang Allah utus rasulnya membawanya, arti agama, kalau seseorang itu atau manusia tersamar atasnya beberapa ajaran rasul, ada dua jenis. Orang ini tersamar atasnya ajaran rasul, orang ini juga sama tersamar atasnya ajaran rasul. Ada dua jenis, ada yang adilun wa imma zalimun, ada yang adil, ada yang zalim. Fal adil fihim alladhi ya'mal bima wasala ilayhi min al atharil anbiya, adapun yang adil, yang bijak, maka dia akan berpegang dengan apa yang sampai kepadanya sepengetahuannya. Ini tersamar atasnya, tapi dia merasa ini adalah atharil anbiya, kemudian tidak mendzalimi saudaranya yang berpendapat dengan pendapat lain. Demikian pula saudaranya yang memiliki sifat adil dan bijak, dia melihat dengan kesamarannya sepertinya ini benar, tetapi tidak mendzalimi saudaranya berpendapat lain. Adapun zalim, Alladhi ya'tadi ala ghairihi. Adapun yang zalim adalah kemudian dia melakukan sesuatu yang melampaui batas, kedzaliman kepada saudaranya. Wa aktsaruhum innama yadhlimuna ma'a ilmihim bi annahum yadhlimun. Dan kebanyakan yang terjadi justru mereka mendzalimi dalam keadaan sadar kalau mereka sedang mendzalimi saudaranya. Sadar. Loh, kamu kenapa mendzalimi dia? Biar kapok dia. Dia sadar kalau itu zalim. Mengapa? Karena kalau tidak, saya akan jatuh, saya akan begini, saya akan dikucilkan, saya akan rendah, saya akan tidak dengar lagi suaranya, ila akhir. Artinya zalim bima'nal kalimah. Benar-benar zalim murni 100%. Tetapi tentunya di lapangan tidak berkata saya sedang berbuat zalim. Saya sedang menegakkan kebenaran. Saya sedang membantah kebatilan, ila akhir. Padahal isinya kedzaliman. Tuduhan-tuduhan palsu, ucapan-ucapan palsu, caci maki, sumpah serapah, menjatuhkan kehormatan, ila akhir. La hujjah wala dalil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an. Perhatikan ayat ini. Dalam surat Ali Imran ayat 19. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih orang-orang yang mendapatkan kitab, ahlul kitab, kecuali setelah datang pada mereka ilmu. Loh, sudah datang ilmu kenapa berikhtilaf? Kenapa mereka bertikai? Baghyan bainahum, baghyan bainahum. Bagian, karena bagi, karena zulm, karena tidak adil, karena memiliki sifat zulm. Hati-hati. Al-zulm, zulumatun yawmal qiyamah. Al-zulmu, zulumatun yawmal qiyamah. Mendzalimi orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, zulm. Mencaci maki orang lain dengan julukan-julukan yang tidak benar, zulm. Mengambil hak orang tanpa kebenaran juga zulm. Qul inna a'udzukum billah. Yang ada, yang disuruh, yang diajarkan adalah terangkan mana hak, mana batil. Dengan hujjah, dengan dalil. Dan kemudian ajarkan kepada kaum muslimin, ini yang hak, ini yang batil. Ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Kalau mereka masih belum tahu dengan rinci, tidak mengapa dirincikan. Yang diucapkan oleh orang ini zulm. Salah. Yang diucapkan oleh orang ini keliru. Ini buktinya, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Adapun yang diucapkan oleh yang ini benar, ini dalilnya, ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul. Kalau barakallahu fikum menjelaskan hak di atas kebatilan, ini membedakan dengan kebatilan, menerangkan kebatilan, membedakan dengan kebenaran, maka itulah ilmu. Adapun tuduhan, sumpah, serapah, julukan-julukan yang jelek, kata-kata yang kasar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, maka itu kezaliman. Tidak menambah ilmu, tidak menambah kebenaran, tidak menambah kejelasan. Tetapi justru menambah kekacauan. Masalah taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Asyukruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.